Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik. Pembahasan tentang an-na'tu, na'at. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa permasalahan sampai al-mas'alatu al-khamisah. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatu as-sadisah. Yang qasimu an-na'tu ila hakikiyin wa sababiyin. Na'at terbagi menjadi hakik sababi. Fal haqiqiyu ma rafa'a dhamiran mustatiran ba'dahu. Fal haqiqiyu ma rafa'a dhamiran mustati'an ba'dahu. Nahu ja'a Zaidun al-Aqil ay huwa. Wasababiyu ma rafa'a isman dhahiran aw dhamiran barizan ba'dahu. Wasababiyu ma rafa'a isman dhahiran aw dhamiran barizan ba'dahu. Nahu ja'a Zaidun al-Aqil abuhu. Ja'a ghulam imra'atin dharibatuhu hiya. Na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan domir mustatir sesudahnya dan yang tersimpan dalam lafaz itu. Contoh ja'a Zaidun al-Aqil. Al-Aqil mengandung domir mustatir yang menjadi fa'ilnya, takdirnya ialah huwa. Sedangkan na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim dohir atau domir baris sesudahnya. Contoh ja'a Zaid al-Aqilu abu fa'il dari al-Aqil. Ja'a ghulamu imra'atin daribatu hiya fa'il. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah. An-naqtu al-haqiqiyu yatba'u matbu'ahu fi asrati umur. Wahya ar-rafu wal-nasbu wal-hafzu wal-ifrat wal-tasniyah wal-jam wal-ta'arif wal-tangkir wal-tadkir wal-ta'nif. Wahya ar-rafu wal-nasbu wal-hafzu wal-ifrat wal-tasniyah wal-jam wal-ta'rif wal-tangkir wal-tadkir wal-ta'nif. Nah, Ad-Habiki mengikuti matbuknya dalam 10 perkara. Ini rafa ikut rafa, nasab ya ikut nasab, khafat ya ikut khafat, mufrad ikut mufrad, musanna ikut musanna, jamak ikut jamak, ma'rifat ikut ma'rifat, nakirah ikut nakirah, mudzakkar ikut mudzakkar, muannas ikut muannas. Wa istasna min dalika arba'atu umurin. Wa istasna min dalika arba'atu umurin. Dikecualikan dari kaidah itu 4 perkara. Al-awwal as-sifat sifatu allati ala wazni fa'ul bimakna fa'il. Nahu sabur au ala wazni fa'il bimakna maf'ul. Nahu jarih أو على وزن مفعال له مكسال بكاف مكسال أو على وزن مفعيل له مسكين. Au ala wazni mif'al nahu mirsyam. Mirsyam ay asyja abran. Fahadil awzan yastawi fil wasfi biha al mudakkar wal muannas. Nahu rajulin saburan wa mra'atun saburan. Nah, na'at hakiki itu kan harus sama dengan matbu'nya ya. Terkait dengan apa? Mudakar dan mu'anasnya. Mudakar ikut mudakar, mu'anas ikut mu'anas. Ini kecuali kalau mengikuti wazan fa'ul yang artinya fa'il sobur, atau mengikuti wazan fa'il yang maknanya maf'ul jarih, atau wazan mif'al, atau wazan mif'il, atau wazan mif'al. Wazan-wazan ini kalau dipakai na'at boleh, matbu'nya mudakar boleh, mu'anas. Contoh rajulun saburan wa mra'atun saburan, bukan saburah tapi tetap sabur. Asani al-masjar al-mausufu bi fa innahu yabqa bi suratin wahidatin wa innahu yabqa bi suratin wahidatin bil mufrad wal musanna wal jam'i wal mudzakkar wal muannas. Bil mufrad wal musanna wal jam'i wal mudzakkar wal muannas. Nahu rajulun adlun. Rajulani adlun, rijalun adlun. Jadi rajulun adlun, rajulani adlun, rijalun adlun. Imra'atun adlun, imra'atani adlun, nisa'un adlun. Baik. Jadi masdar yang dipakai sebagai na'at ini tidak mengikuti kaidah. Na'at hakiki mengikuti na'at sabab mengikuti matbu'nya. Karena masdar yang dipakai sebagai na'at tetap dalam satu bentuk saja, itu mufrad mudzakkar. Baik untuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar atau muannas. Contohnya rajulun adlun, rajulani adlun, rijalun adlun, imra'atun adlun, imra'atani adlun, nisa'un adlun. Asalis makana naktan Dijam'i ma la yakhil ma kana na'tan dijam'i ma la yakhil. Fa'innahu yajuzu fihi wajhan. Al-jam'u wat-ta'niz. Nahu indi khuyulun sabiqatun wa khuyulun sabiqatun. Sunat untuk jamak yang tidak berakal boleh dua macam, boleh naatnya berbentuk jamak, boleh berbentuk muannas mufrad. Ya. Contohnya indi khuyulun sabiqatun boleh, khuyulun sabiqatun boleh. Abi makana na'tan lismil jam'i. Makana na'tan lismil jam'i. Fajuzu fihi al-ifrad wal jam'i. Nahu qaumun salihun wa qaumun salihuna. Qaumun salihun wa qaumun salihuna. Na'at untuk isim jamak, yakni lafadznya mufrad tapi maknanya jamak, isim jamak, maka boleh na'atnya berbentuk mufrad, boleh pula jamak. Boleh qaumun salihun, boleh qaumun salihuna. Ini empat pengecualian dari kaidah na'at hakiki mengikuti na'at mengikuti matbu'nya dalam 10 perkara ya, kecuali empat perkara ini. Nah, ada pengecualian. Al-mas'alatu ats-tsamina. Masalah yang ke 8. An-naqtu as-sababiyyu. Yatba'u matbu'ahu fi khamsati umur. An-naqtu as-sababiyyu yatba'u matbu'ahu fi khamsati umur wahya ar-rafu wal-nasfu wal-khafdu wal-ta'rifu wal-tanqir wahya ar-rafu wal-nasfu wal-khafdu wal-ta'rifu bertangkir. Nah, wayatba'u marfu'ahu fi amrayn wahya at-tadkir wa ta'nits wa yatba'u marfu'ahu fi amrayn وهي التذكير والتأنيث. Na'at sababi mengikuti madbunya dalam lima perkara, yakni rofa ikut rofa, nasab ikut nasab, khafat ikut khafat, ma'arifat ikut ma'arifat, nakira ikut nakira. Kemudian na'at sababi mengikuti isim yang dirofakkan sesudahnya dalam dua perkara, yakni mudzakkar dan mu'annas. Wahuwa mulazimun, wahuwa mulazimul ifradi, wahuwa mulazimul ifrad. Nahu ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu, ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu, ja'at hindun al-qa'imu abuha, ja'at zaidun al-qa'imatu ummuh, ja'at hindun al-qa'imu abuha. Na'at sababi selalu berbentuk mufrad. Contohnya ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ja'at hindun al-qa'imu abuha. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Min fawaidin na'ti haqiqiyan kana aw sababiyan ma yali. Min fawaidin na'ti haqiqiyan kana aw sababiyan ma yali. Di antara faedah na'at baik yang berbentuk hakiki maupun sababi sebagai berikut. Al-awwal, takhsisul man'ut in kana nakiratan. Nahu maratu bi rajulin salihin, yang pertama mengkhususkan manfaat jika berbentuk nakirah. Contoh maratu bi rajulin salihin, aku melewati seorang laki-laki salihin yang salih, nanti khusus yang salih, namanya takhsisul man'ut in kana nakiratan. Asani tawdihul man'uti in kana ma'rifatan. Tawdihul man'uti in kana ma'rifatan. Nahu ja'a Zaidun al-'aqil. Zaidun al-Aqil. Yang kedua, memperjelas manqutnya jika ma'rifat. Contoh ja'a Zaid, telah datang Zaid, sudah jelas. Al-Aqil tambah jelas lagi. Nah, as-salis li mujarradil madhi. Li mujarradil madhi. Nah, قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم yang ketiga adalah murni untuk memuji manqutnya seperti dalam firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Na'an memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rabi Limujaradidzam Limujaradidzam Nahu a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yang keempat fungsinya ialah murni untuk mencela seperti a'udzubillah minasyaitonir rajim murni untuk mencela syaitan ya terkutuk. Nah, al-khamis at-tarhum at-tarhum baikha at-tarhum at-tarhum ya at-tarhum. Nahu Allahumma arham abdaka al-miskina. Untuk makna mengasihi, untuk Allahumma arham abdaka al-miskina. Al-miskina, nah fungsinya tarahum. Ya Allah, kasihanilah hambamu yang miskin ini. Nah, jadi minta belas kasihan. Ya. Makanya langsung ibut naat yang sifatnya tarahum. Minta belas kasihani. Ini saya miskin. Nah, ya. Astagis atau kin. Nah, qawli ta'ala tilka asyaratun kamilatun. Al-Baqarah ayat 196. Ini maknanya ialah untuk menguatkan manutnya. Seperti contoh firman Allah Ta'ala tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10. Nah, 10 itu sudah sempurna ya. Kamilatun, ditambahin apa lagi? 10 yang sempurna. Nah, untuk tauhid. Al-mas'alatun at-tasi'ah. Al-mas'alatul al-asyirah, masalah yang ke-10. Baik. Qad yuqta'u an-naqtu. Qad yuqta'u an-naqtu. An kaunihi tabi'an lima qablahu fil i'rabi. yuqta'u an-naqtu an kaunihi tabi'an lima qablahu fil i'rabi ila kaunihi khabaran di mubtada'in mahdufin au maf'ulan bihi di fi'lin mahdufin wal ghalibu ayyuf ala dalika wal ghalibu ayyuf ala dalika bin na'ti alladhi yu'ta bihi wal ghalibu ayyuf ala dalika bin na'ti alladhi yukta bihi li mujarradil madhi aw bidzam aw tarahum nahu alhamdulillahi al-azim au al-azima fa'abu ala annahu khabarun di mubtada'in mahdhufin fa'rafu ala annahu khabaron dimubtada'in mahdhufin wa taqdir huwa al-azim wa nashu ala annahu maf'ulun bih di fi'lin mahdhufin wanasfu ala annahu maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin wa taqdir amdahu al-'azima nah terkadang na'at itu diputus yakni tidak mengikuti i'rab madbuknya kemudian menjadi khobar dari mubtada' yang dibuang atau menjadi maf'ul bi dengan fi'il yang dibuang biasanya na'at yang diputus dari i'rab madbunya itu digunakan dalam na'at yang memiliki fungsi untuk memuji atau mencela atau untuk tarahum mengasihani contoh alhamdulillahi al-azimu atau al-azima harusnya kan alhamdulillahil azimi ya kan tapi kemudian diputus dari i'rab madbunya kemudian dirafa al azim atau dinasab al azima kalau dirafa al azimu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang takdirnya ialah huwa al azim kalau dinasab al azima maka menjadi maf'ul bi dari fi'il yang dibuang takdirnya ialah amdahu al-azimah Muhammad. Wala yuqta'u an-naqtu wala yuqta'u an-naqtu wala yuqta'u an-naqtu anil man'uti illa syarti alla yakuna mutammiman bi makna. Syarti Allah yakuna mutamiman di makna bihaitu yastakillu al-mausufu an-sifat fa in kanat as-sifatu mutammimatan ma'nal mausufi fa in kanat as-sifatu mutammimatan ma'nal mausufi bihaitu la yattabihu illa biha lam yajuz qat'uhu anha lam yajuz qat'uhu anha nahu martu bisadimin at-tajir idha kana sadim la yu'raf illa bidhikr sifatih idha kana sadim la yu'raf illa bidhikr sifatih. Na'at tidak boleh diputus dari i'rab man'utnya kecuali dengan syarat na'at tadi tidak berfungsi untuk menyempurnakan maknanya. Artinya man'ut sudah bebas, tidak terikat dengan sifat atau na'at. Jika sifat merupakan penyempurna makna mausuf, artinya mausuf tidak jelas kecuali dengan diberi na'at, maka tidak boleh na'atnya diputus dari i'rab man'utnya. Nah ini, perhatikan baik-baik. Na'at tidak boleh diputus dari i'rab man'utnya, ya kan? Kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Na'at tersebut tidak menjadi penyempurna makna man'utnya. Artinya man'utnya itu tetap sempurna maknanya tanpa ada bain na'at. Maka boleh diputus dari i'rab man'utnya. Tapi kalau man'ut tidak jelas kecuali harus dikasih na'at, maka enggak boleh na'at diputus dari i'rab man'utnya. Contoh martu bi salimin at-tajir, aku melewati si salim yang pedagang itu, yang tajir itu ya. Ini kalau si salim enggak dikenal kecuali dengan menyebut at-tajir sifatnya. Salim siapa ya? At-tajir. Oh itu. Berarti gak boleh maktuk na'atnya. Harus itbat. Kalau seandainya maratubi salim, aku melewati salim. Ini walaupun si salim tidak diberi na'at, sudah tak kenal. Oh si salim itu. Yang jenggotnya belum tumbuh. maka saat itu boleh. Kalau dikasih naat, naatnya diputus dari i'rab mantapnya. Tapi kalau si salim ini gak dikenal kecuali dikasih naat, sifatnya ini merupakan pengenalnya, maka wajib itba' gak boleh maktub. Oh, idenya seperti itu. Nah, jadi pembahasan ini cukup jelas. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki naat lebih dari satu, memiliki sifat yang lebih dari satu, nah, tinggal kita lihat seandainya semua sifat atau naatnya itu harus disebutkan. Kalau tidak, dia tidak dikenal si siapanya dia, ya, maka wajib tidak semua. Nah, ya kan? Tapi kalau seandainya manut itu sudah dikenal, walaupun tidak disebutkan sifat-sifatnya yang banyak, maka apa ini? Boleh. Boleh maktuk. Nah, maktuk sifatnya boleh, ya. Nah, boleh maktuk. Kalau diitbakkan bagaimana? Juga masalah. Hukum asalnya naat itu mengikuti apa? I'rab matbu'nya. Nah, kalau ada sebagian sifat yang menjadi ciri khas man'ud, kalau sifat ini dihilangkan, man'udnya enggak dikenal, kemudian sifat yang lain hanya tambahan saja, maka yang menjadi ciri khas man'ud wajib itba'. Yang tambahan boleh apa ini? Boleh akto. Jadi sebetulnya kalau sudah paham kaidah ini, yang lainnya itu gampang. Nah, syarat naat boleh maktub ialah dia bukan penyempurna makna maksudnya atau matbu'. Kalau merupakan penyempurna, maksudnya maksud gak dikendal, kalau gak dikasih naat itu, maka gak boleh maktub, wajib tidak. Nah, cukup ya, paham itu. Perlu ditambahi penjelasan. Kalau tambah berarti masalah selanjutnya. Nah, apa ya? Apa cukup itu saja? Cukup. Jadi kaidahnya dia, syaratnya itu diperhatikan. Kalau memang cukup itu, ya sudah, cukup itu saja, ya. Nah, pokoknya kalau naatnya dikenal, naatnya apa ini, menjadi tanda pengenal manutnya, maka kalau tidak menjadi tanda pengenal manutnya, hanya tambahan saja, maka boleh maktub, boleh itba'. Baik. Mana? Kalau dia tak catatkan tambahannya di mutamimah itu. Cukup itu aja. Halo. Malu sedih. Malu. Cukup. Baik, barakallahu. Cukup ya. Nah, kalau sudah dianggap cukup ya. Cukup sampai di situ pembahasan masalah. Nah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.